mengapa sembunyikan? Mengapa tak kau katakan? Membisu seribu kata jikalau ku bertanya, mengapa sembunyikan? Padamu pernah membuat luka hatimu, ku mohon kau bersabar selalu agar tiada gelisah hatimu. Hanya itulah yang ku harapkan, agar tiada resah dan rawat kalau engkau telah mengerti. Aku kan rela mengabdi diri. Terjadi, tabahkanlah hatimu.